Ini kebanyakan airnya, nanti ditambah aja. Kalau memang kurang airnya, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi tempenya. Kan takaran feeling. Biasanya bilang. Biasanya sih agak lebih kental kalau saya bikin. Kalau ada jahe, Anda bisa tambahkan jahe. Ada nggak jahe? Ini ada yang jahe. Sudah tahu cara ngupas jahe? Jatuh lagi. Contoh, kurang banyak sih jahe. Jahenya nanti bisa buat pewanginya juga. Enak. Cobain. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Mari kita lihat tarot mukanya kayak apa. Berseri gitu. Di luar ekspektasi. Yaelah ente lapar. Ini Bu, cobain Bu. Ini pagi-pagi makan beginian kenyang. Karena proteinnya ada, probiotik ada. Ya. Tidak ada gelas kecil ya. Ya itulah. Enggak apa-apalah. Anu apa namanya? Nanti dibasuh sedikit pakai tisu. Aduh tuh, alhamdulillah. Nyobain nih. Ini panit aja bagiin deh. Ini. Ini. Udah dibuatin, disiapin. Nunggu dikirim doang. Eh, halo. Enak Bu, enak gak? Siapa yang udah nyobain? Jadi pagi-pagi sarapannya gimana? No tepung, no nasi, no minyak, no gula pasir. Pagi-pagi. Tadi sarapan nggak? Sarapan juga. Dan pagi-pagi tidak usah banyak-banyak makan. Tidak berlaku buat anak-anak ya. Ini hanya untuk kita aja. Yang sudah kelebihan, udah keseringan makan nyampah gitu. Ya, buat kita. Kalau anak-anak relatif silakan tanda kutip di los, tapi tetap sehat. Jadi anak-anak kalau pagi-pagi jangan kasih nugget. Ya, anak-anak pagi-pagi jangan kasih nasi goreng. Anda bisa bikin juga